Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah membaca matan yang baru dari kitab Irsyadu Sari fi Syarhi Sunnah Lilbarbahari. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullah, wal kaffu an harbi Aliyyin wa Muawiyata wa Aisyata wa Talhata wa Zubair رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, والكف, dan berikutnya adalah الكف, menahan diri, menahan lisan, menahan tindakan. An harbi Aliyyin, dari peperangan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib wa Muawiyah, dengan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang apa ini? Perang yang terjadi antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal. Perang Siffin yang terjadi antara dua sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib di satu pihak radhiyallahu an dan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa Aisyah wa Talha wa Zubair, demikian pula antara pihak sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula Talha dan Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Perang apa ini? Perang Jamal. Rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala meridai dan merahmati seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ma'ahum, demikian pula para sahabat lain yang bersama dengan beliau-beliau ini. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ada bersamanya para sahabat yang lain. Sebagaimana sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan juga ada bersama dengan beliau para sahabat yang lain. Dalam perang Jamal pun demikian. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga bersama dengan para sahabat yang lain. Sehingga kita ahlus sunnati wal jamaah menahan diri, menahan tindakan, menahan lisan, terutama di masa-masa sekarang, dari membicarakan apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wakil amrahum ilallahi ta'ala, dan serahkan urusan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyakum wa dzikra ashabi, hati-hati kalian dari menyebut, membicarakan, mengungkit apa yang terjadi, perselisihan yang terjadi di antara sahabat-sahabatku. Wa ashari, demikian pula menantuku. Wa akhtani, demikian pula ipar-iparku. tidak membicarakan mereka, tidak mengungkit mereka, tidak menyebut perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan tujuan untuk menjatuhkan salah satu dari mereka. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah Ta'ala nazara ila ahli Badrin." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat hati-hati para sahabat yang ikut serta bersama dengan Nabi dalam perang Badar. Faqala, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, tentunya ini hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Perbuatlah apa yang ingin kalian lakukan. I'malu, perbuatlah oleh kalian ma syi'tum, apa yang menjadi keinginan bagi kalian wahai para sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Faqad ghafartu lakum, apapun perbuatan kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan ada yang masuk ke dalam an-nar seorang pun dari para sahabat yang turut serta bersama dengan Nabi dalam perang Badar. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa mereka. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memberikan wasiat kepada kita ahlu sunnati wal jamaah. Di antara wasiat-wasiat yang telah beliau sampaikan sebelumnya, pada poin-poin sebelumnya, dan khusus dalam masalah ini, untuk menahan lisan dari membicarakan perselisihan dan peperangan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah itu perang Siffin atau perang Jamal? Kita baca beberapa keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah terkait dengan poin ini. Sebelum nantinya kita membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Berkata Syekh Rabi dalam syarah beliau ketika mensyarah Syarhus Sunnah pada poin ini, beliau menyatakan, "Fala budda min kafil al-sinah," di halaman jilid 2 halaman 248. "Fala budda min kafil al-sinah," wajib bagi seorang sunni untuk menahan lisan mereka dari membicarakan perselisihan dan peperangan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. "Wa idza qara'a al-insanu shay'an min hadha at-tarikh fa 'alayhi an yalzama gharza ahli sunnah." Apabila seorang dia membaca sejarah yang menyebutkan tentang terjadinya pertempuran-pertempuran antara para sahabat ini, dalam kitab-kitab para ulama disebutkan, menyebutkan tentang sejarah di tahun berapa terjadinya perang Siffin, pada tahun berapa terjadi perang Jamal, pada perang Siffin siapa-siapa yang berada dalam pihak sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, dari kalangan para sahabat pun demikian, sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, siapa para sahabat yang bersama dengan beliau, disebutkan di antaranya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wal-Nihayah. Disebutkan di sana. Demikian pula saat terjadi perang Jamal, latar belakang peperangan tersebut, kemudian para sahabat yang turut serta, dicatat dalam sejarah. Namun tidak berdalam-dalaman, hingga menyudutkan dan menyalahkan salah satu pihak dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini. Maka kata Syekh Rabi', apabila seseorang membaca tarikh sejarah Islam yang menyebutkan tentang terjadinya perselisihan dan peperangan ini, baik perang Siffin ataupun perang Jamal, fa'alaihi, wajib atasnya, an yalzama gharza ahli sunnah, untuk terus berada dalam koridornya ahlu sunnati wal jamaah. Tetap berada dalam bimbingan ulama ahli sunnati wal jamaah. Sehingga bisa menahan dia untuk mengambil sikap dan emosional yang berseberangan dengan al-haq. Dulu ketika kita masih di bangku sekolah, di sana disebutkan pelajaran sejarah. Terjadi peperangan Siffin. Kalau yang mengarang kitab tersebut adalah dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah, akan diarahkan bahwa semua mereka para sahabat adalah mujtahidun, musibun, ma'jurun. Man asaba minhum falahum ajran, wa man akhta'a minhum fi ijtihadihim falahu ajrun. Mereka semuanya adalah mujtahidun, baik dari pihaknya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, demikian pula sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, mujtahidun seluruhnya. Yang benar dalam ijtihad mereka mendapatkan dua pahala, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Demikian pula yang salah dalam ijtihadnya tetap mendapatkan satu pahala. Kesalahan ijtihadnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan satu pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka ini, orang-orang yang berijtihad, yang menggunakan segala daya dan kemampuannya untuk berijtihad dan salah ijtihadnya dapat pahala. Terlebih yang berijtihad ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mungkin lantas kemudian seorang muslim menyudutkan, menjatuhkan, mencela salah satu dari kedua belah pihak yang bertikai ini. Maka kita akan melihat, oh ini pengarang kitab ini dia cenderung sebagai seorang syiah. Kenapa? Menjatuhkan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan terlihat di sana. Atau yang mengarang cerita itu, oh ini khawarij. Kenapa? Dia menjatuhkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, bahkan pihak kedua sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, dua-duanya dijatuhkan, disalahkan, dihukumi sebagai orang yang menyimpang dan sesat. Oh ini pengarang kitab ini khawarij. Ahlu sunnati wal jamaah akan memberikan bimbingan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Rabi' hafizahullah di sini memberikan nasihat kepada kita, apabila kita membaca kitab-kitab ahlu sunnati wal jamaah, para ulama, atau kitab-kitab sejarah yang lainnya yang menyebutkan tentang terjadinya perselisihan di antara para sahabat, harus tetap dalam koridor bimbingan ahli sunnati wal jamaah. Wa huwa ihtiramu sahabah. Apa bimbingan para ulama ahli sunnah tersebut? Yaitu ihtiramu as-sahabah. Memuliakan seluruh sahabat. Baik yang terjadi saat pertikaian atau perang Siffin ataupun perang Jamal, kedua belah pihak dimuliakan. Waltimasul a'dzari lahum, dan memberikan uzur, mencari uzur yang tepat, uzur yang sesuai dengan al-haq untuk masing-masing pihak. Wal i'tiqad bi annal kull mujtahidun, dan meyakini bahwa semua pihak pada perang Siffin ataupun perang Jamal, semua pihak yang bertikai ketika itu adalah mujtahidun. Al musibu minhum lahu ajran, yang benar ijtihadnya dapat dua pahala. Wal mukhti'u lahu ajrun wahid, sementara yang salah ijtihadnya, salah ini ijtihadnya, tetap lahu ajrun wahid, dapat satu pahala. Ridwanullahi alaihim, Allah tabaraka wa ta'ala ridha kepada mereka seluruhnya. Kemudian beliau menyatakan pada paragraf yang lain, qala la budda min al-ishadati bi fadailihim ridwanullahi alaihim, semestinya bagi seorang sunni, ahlu sunnati wal jamaah, untuk selalu menyebutkan, menyampaikan keutamaan-keutamaan para sahabat seluruhnya. Apa keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib? Dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ketika membahas Kitabul Fadail, kitab yang membahas tentang keutamaan-keutamaan yang ada. Fadlu qiraatil Quran, fadlu zikrillah. Disebutkan sampai kemudian fadailu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan-keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan di sana keutamaan Abu Bakar Siddiq, keutamaan Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu keutamaan al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah. Berikutnya keutamaan ashabu Badr, keutamaan ashab bai'atir ridwan disebutkan. Manakala ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang individu para sahabat, disebutkan mereka. Fadail Bilal radhiyallahu anhu disebutkan. Hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada dua kelompok yang bertikai ini, baik perang Siffin ataupun perang Jamal, tetap ahlu sunnati wal jamaah menyebutkan masing-masing dari para sahabat keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka. Wa jihadihim wa futuhatihim, demikian pula jihad mereka, baik ketika bersama dengan Rasul atau bersama dengan para khulafaur rasyidun lainnya. Wa futuhatihim, demikian pula keutamaan para sahabat ketika mereka membuka negeri-negeri kufar, berperang, berjihad di jalan Allah, menaklukkan negara-negara musyrikin, hingga kemudian masuk dan memeluk Islam. Itu semua adalah futuhat, kemenangan-kemenangan dalam peperangan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat memiliki andil besar dalam masalah ini, sehingga keutamaan mereka disebutkan. Baik sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, atau sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, atau sahabat yang mulia lainnya Talhah dan Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Ini ahlu sunnati wal jamaah. Tidak lantas ketika terjadi kemudian dia memiliki sedikit kecondongan pada salah satu pihak, menjatuhkan pihak yang lain. Kalau seperti itu, kalau bukan dia nawasib yang membenci ahlul bait, atau dia rawafid yang mengkultuskan ahlul bait dan mengkafirkan para sahabat yang lain, atau kalau tidak dia khawarij, membenci seluruh para sahabat, baik yang ahlul bait ataupun yang bukan. Ini mereka-mereka yang membenci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma haqqaqallahu ala aydihim minal khair li hadhil ummah. Demikian pula apa yang Allah tunjukkan melalui tangan-tangan mereka para sahabat radhiyallahu anhum berupa kebaikan-kebaikan untuk umat ini. Sebutkan keutamaan-keutamaan mereka, apa yang telah mereka perbuat untuk manusia-manusia setelah mereka. Wa ma fatahallahu ala aydihim min qulubin wa syu'ubin ridwanullahi alaihim. Demikian pula semestinya bagi ahlu sunnati wal jamaah untuk menyebarluaskan, menyebutkan keutamaan dan kebaikan yang ada pada para sahabat, yang dengan itu Allah tabaraka wa ta'ala membukakan hati-hati manusia yang selama ini tertutup dengan kekufuran dan kesyirikan. Yang dengan itu Allah tabaraka wa ta'ala membuka hati-hati qabail wa syu'ub, kabilah-kabilah yang dulu belum memeluk Islam, yang dulunya belum mengenal Islam. Dengan dakwahnya para sahabat, berapa banyak manusia yang kemudian masuk ke dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala meridai mereka seluruhnya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu a'lam bissawab. Dan masih ada beberapa poin penting lainnya yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah terkait bagaimana sikap ahlu sunnati wal jamaah ketika membaca sejarah yang menyebutkan terjadinya perselisihan dan pertikaian serta peperangan antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita sambung pada pertemuan-pertemuan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.